السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، tidak ada kata yang pantas saya mengajak diri saya dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah kecuali banyak-banyak memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan pembagian nikmatnya yang bermacam-macam. Kita sebagai hambanya tidak akan mungkin memiliki kemampuan untuk bisa menghitung dan membilang, untuk membatasi nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Sekaligus pemberitahuan kepada kita bahwa kita tidak akan memiliki kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh betapa dermawan Allah azza wa jal, dan betapa luas rahmatnya serta maha kaya Allah Jalla wa'ala. Dia tidak membutuhkan dari hamba-hambanya untuk mewujudkan kesyukuran mereka dengan membalas budi dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. bahkan karena luas rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua gerak-gerik organ tubuh manusia akan bisa mewujudkan kesyukuran kepada Allah Jalla Subhanahu. Semua gerak-gerik persendian yang dimiliki oleh manusia akan bisa mengungkapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, itulah dia melalui tali ibadat. Melalui ibadah-ibadah, seseorang akan bisa mengungkapkan kesyukuran sebagai bentuk kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita orang yang pandai berterima kasih dan terdepan di dalam mewujudkan rasa syukur kepadanya. Karena saya yakin dari kita semua yang hadir dan yang tidak hadir, mengerti kedudukan ibadah itu merupakan tujuan diciptakannya manusia. Dan kita mencoba untuk mewujudkan melalui gerak-gerik organ tubuh kita, barakallahu fikum. Dan kita selalu berada dalam ketaatan, keluar dari satu pintu kebajikan, masuk ke pintu berikutnya. Lepas lisan ini bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala, tangan kita pergunakan untuk kemudian berbuat baik, barakallahu fikum. Susul menyusul ketaatan, sesungguhnya itulah dia hamba yang paling banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus melalui tali ibadah yang merupakan puncak kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya terkandung makna yang tinggi, yaitu Dia Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk mendapatkan semua ragam sanjungan dan pujian, barakallahu fikum, hamba-hamba ini. Di saat jidat ini kemudian menyentuh tempat sujud, disusul, barakallahu fikum, dengan kalimat tasbih dari lisan kita, Subhana Rabbiyal A'la. Bukankah gambaran penghinaan dan perendahan diri kita juga disusul dengan kalimat-kalimat sanjungan dan pujian? Bukankah itu semua menggambarkan bahwa manusia ini mengerti dan tahu bahwa yang pantas untuk mendapatkan segala sanjungan dan pujian, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Semuanya ini mengingatkan kepada kita, pertama, kita tercipta dari makhluk yang dhaif, lemah. Keberadaan kita di muka bumi ini dalam kondisi jahil, tidak mengerti apa-apa. Lalu kemudian kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini, barakallahu fikum, mengingatkan kepada kita sebagai hambanya, memang benar-benar tidak ada satupun jalan kita ini pantas untuk disanjung dan dipuji. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk mencari sanjungan dan pujian orang lain. Oleh karena itu, para pendahulu kita yang soleh, salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in, mendidik diri mereka untuk beramal di saat sunyi dan sepi. Tidak ada yang mengetahui, barakallahu fikum, tidak ada yang mereka khawatirkan di dalam hidup, yaitu sanjungan khawatir datang kepada mereka, yang itu menjadi istidrajan minallahi jalla subhanahu. Sebagai sebuah bentuk pembiaran dan penguluran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita memahami semuanya. Kalaupun ternyata dari makhluk ini ada yang terangkat kedudukannya dan posisinya, yang mengangkat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memposisikan dia pada posisi yang terhormat dan mulia, Allah Azza wa Jal yu'ti mulkahu mayyasha. Dia Allah Jalla wa Ala yang akan memberikan kedudukan, kekuasaan kepada siapa yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sering barakallahu fikum muncul pada diri kita ini. Kita mencoba untuk mengutarakan diri kita, perihal kita, untuk kemudian mendapatkan sanjungan dari manusia, pujian dari manusia, barakallahu fikum. Padahal itu adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh manusia ini. Tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia, apalagi seorang sunni salafi. Tidak pantas, barakallahu fikum. Karena dia tahu yang akan mengangkat dia, yang akan menjunjung tinggi dia, yang akan memposisikan dia pada posisi yang tinggi, terhormat, Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dia tidak akan melakukan hal itu kepada siapapun juga, walaupun kepada istrinya. Dia tidak akan lakukan. Barakallahu fikum. Bagaimana para pendahulu kita yang soleh, sampai-sampai istrinya tidak tahu dirinya sedang beribadah kepada Allah, berpuasa atau yang semisalnya. Mereka menyembunyikan diri, barakallahu fikum, dari pantauan manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana Allah Jalla wa Ala akan memberikan rekomendasi pengangkatan pada diri seseorang? Tidak ada semuanya itu melainkan melalui amal lahiriah dan batiniah kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Jalla wa Ala yang maha mengetahui pengkhianatan mata kita ini. Dan dia Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Kalau sampai lahiriah kita itu berbeda dengan batiniah, orang tidak akan tahu. Orang cuma bisa menilai tentang lahiriah kita yang berucap indah, yang berpenampilan bagus. Dia tidak mungkin akan mengerti apa yang terbetik di dalam dada kita ini. Apa yang kita inginkan darinya? Apa yang kita maunkan darinya? Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Maka di saat seorang muslim dan muslimah terus berupaya untuk membenahi lahiriah, sebagaimana dia berupaya keras untuk membenahi batiniah, Allahu Jalla wa'ala sayarfa'uh. Allah Jalla wa'ala yang akan mengangkatnya. Allah Jalla wa'ala yang akan memuliakannya. Barakallahu fikum. Dan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala tentu punya bobot dibanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Karena manusia hanya bisa menilai lahiriah. Manusia hanya bisa menilai apa yang nampak di hadapannya. Rabbuna Jalla Subhan, Rabbuna Jalla Jalaluh menilai lahiriah dan batiniah kita, barakallahu fikum. Disinilah letak para pendahulu kita yang soleh. Maka yang diupayakan oleh mereka, bagaimana caranya pengabdian yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka kerjakan, semua amal-amal kebajikan yang mereka lakukan, mereka berupaya dan berusaha agar semuanya ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu nilai yang terkandung di dalam firman Allah jalla wa ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla hanya menerima karya nyata orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sampai kemudian nukila min kalami ulama inas salaf. Kalau sekiranya saya tahu bahwa amalan saya itu diterima oleh Allah, latamannaitul mauta. Niscaya saya akan berangan-angan untuk mati sekarang juga. Karena mereka tahu nilai dari firman Allah jalla wa ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima pengabdian, ketaatan, pendekatan dari mereka-mereka yang bertakwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ingin tahu bagaimana bentuk dan gambaran sebuah pengabdian itu diterima oleh Allah azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah ungkapan yang sangat indah. Kata beliau, sesungguhnya Allah azza wa jalla bila menerima amalan seseorang hamba, waffaqahu, Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Saya ulangi kembali ucapan yang dengannya mari kita bersama-sama untuk melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Amal soleh, amal ketaatan, kebajikan yang kita kerjakan, apa terlahir setelahnya dari amal? Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menerima pengabdian seseorang, Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelahnya. Lalu kemudian beliau mengatakan rahimahullah, inilah dia makna dari ucapan salafunas soleh, ba'du salafinas soleh, jaza'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Nilai dan ganjaran ketaatan dan kebajikan itu, lahirnya ketaatan dan kebajikan setelahnya. Lahirnya ketaatan dan kebajikan barakallahu fikum setelahnya. Kemudian beliau melangsungkan, Allahu Azza wa Jalla apabila seorang hamba melakukan amal soleh, lalu kemudian terlahir setelah amal soleh yang dikerjakan ini, amal soleh yang keberikutnya, ini bertanda amalannya itu diterima, makbulah indallah. Tetapi bila dia melakukan amal soleh, lalu kemudian lahir setelahnya kejelekan, lahir setelahnya amal keburukan, maka ini bertanda amalnya itu barakallahu fikum mardudah, ditolak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana gambaran amal soleh itu melahirkan setelahnya amal yang jelek dan buruk? Betapa sering terjadi pada diri saya dan kemungkin saja pada diri segenap ikhwani. Setelah melakukan amal soleh dan kebajikan itu, muncul perasaan wah pada dirinya. Muncul barakallahu fikum, kemudian perasaan ujub pada dirinya. Meremehkan dan mengentengkan orang lain dengan amal soleh yang dia telah kerjakan. Saya. Padahal dia baru saja melaksanakan amal soleh. Ternyata lahir barakallahu fikum dari dirinya amal kejelekan dan kejahatan. Ingin ria, ingin pamer. Muncul keangkuhan dan kesombongannya. Muncul kemudian menyakiti dan menzalimi orang lain dengan kebaikannya. Apakah dia ungkit, barakallahu fikum dan seterusnya. Maka ini gambaran amal soleh melahirkan barakallahu fikum amal kejelekan dan kejahatan. Ma'asyiral muslimin, yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, berupaya agar apa yang mereka kerjakan di dunia ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan sebagai catatan amal dan tabungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa barakallahu fikum? Mereka selalu berjaga-jaga di dalam pintu ini. Kenapa? Karena dia tahu, untuk dia melangkah menuju kebajikan dan satu ketaatan, dia harus bertarung dan berperang melawan hawa nafsunya. Dia harus mampu untuk menyingkirkan barakallahu fikum, bisikan-bisikan jelek dan jahat dari dirinya. Setiap dia ingin mengerjakan satu ketaatan dan kebajikan, dia harus bertarung dengan iblis dan bala tentaranya yang tidak ridha dan tidak setuju dia mampu mengerjakan ketaatan walaupun sekecil apapun. Setelah dia mampu bertarung, maka dia tentu, ai para pendahulu kita yang soleh, tidak akan menyia-nyiakannya barakallahu fikum. Disinilah letaknya kita rahimani wa rahimakumullah. Apalagi iman yang kita miliki, seringnya terjadi turun barakallahu fikum. Sementara naiknya itu lambat naiknya rahimani wa rahimakumullah. Tapi turunnya itu luar biasa. Sangat menopang. Sangat mendukung barakallahu fikum. Kita tidak mampu menyelesaikan amal ini sampai final. Sampai final. Lalu kemudian melahirkan amalan keberikutnya dari kebaikan. Di saat kita mengamalkan ketaatan, setelah dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, iman kita turun drastis. Kebaikan ini akan bisa dijadikan bumerang, senjata makan tuan oleh hawa nafsu dan bala tentara kita. Bala tentara iblis. Barakallahu fikum. Dimanfaatkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mawas dirinya selalu di dalam hidup terhadap diri kita. Amal-amal yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita selalu melakukan koreksian. Allahu Jalla wa'ala yang akan memberikan bantuan dan juga akan selalu menolong. Bukankah dia Allahu Jalla wa'ala yang mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh, maka kami yang akan menunjukkan, memberikan bimbingan kepada jalan kami, Kata Allah Jalla Jalaluhu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ma'syaral ikhwah. Mari kita bersama-sama untuk melakukan kajian ulang terhadap diri kita ini. Membenahi barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan pendidikan yang begitu ketat terhadap hamba-hambanya melalui pintu-pintu kebajikan dan pintu-pintu ketaatan. Siapa di antara kita yang tidak menyangka dari bulan Ramadan yang telah lewat dan kita masih dalam bulan Syawal, bulan Ramadan yang telah lewat, pendidikan yang sangat berharga dari Allah Jalla wa'ala terhadap masing-masing hambanya barakallahu fikum. Dididik kesabarannya. Dididik keikhlasan dan ketulusannya di dalam hidup. Bagaimana tidak barakallahu fikum. Dia dalam kondisi lapar. Dalam kondisi haus. Dia mampu untuk makan dan mampu untuk minum. Mampu kemudian untuk bersembunyi dari penglihatan manusia. Namun semuanya itu dia jaga dan dia tinggalkan. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang dilihat adalah Rabbuhu subhanah. Allahu Azza wa Jalla yang menyaksikannya. Allahu Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Allahu Azza wa Jalla yang melihatnya. Allahu Azza wa Jalla yang segala-galanya terhadap dirinya. Dia tinggalkan semuanya itu. Dalam kondisi jasad ini punya hajat terhadapnya. Bukankah ini sekaligus pendidikan yang berharga. Terkait dengan kesabaran dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Al-jawabuna. Jawabannya iya rahimani imakumullah. Pendidikan yang sangat berharga dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat berharga. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan. Ma'u'tiya abdun. Tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah sebuah anugerah. Khairun wa awsa. Yang lebih baik. Dan lebih luas daripada kesabaran. Sampai Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mengungkapkan hidupnya. Wajadna khairu aishina fis sabri. Kami menemukan kelezatan hidup ini. Dalam kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk pendidikan yang berharga melalui pintu kesabaran barakallahu fikum, yaitu meniti jejak para pendahulu kita yang soleh, mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat Nabi barisan terdepan dalam mengikuti jejak dan segala tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hidup mereka penuh dengan ujian dan cobaan. Pendidikan yang sangat berharga barakallahu fikum. Maksudnya, mari kita sama-sama membenahi diri kita sendiri yang sedang berada dalam pendidikan agung dari Rabbuna Jalla Subhanah melalui pintu-pintu ketaatan dan pintu-pintu kebajikan. Agar kita bisa keluar dalam pertarungan final menjadi juara. Maksudnya juara adalah kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa segudang bekal amal soleh untuk kita pindah hidup di raudhatun min riyadil jannah, lubang dari lubang-lubangnya surga. Lalu kemudian masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar menjadi pemenang barakallahu fikum. Namun selama kita hidup di dunia ini. Pertarungan hidup terus akan terjadi. Pemenangnya keluar menjadi pemenang. nanti di penghujung kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Untuk kemudian mampu mendapatkan anugerah innamal a'malu bil khawatim, itu sangat terkait dengan perjuangan kesungguh-sungguhan kita dalam perjalanan menuju khawatim tersebut. Menuju penutup kehidupan itu, barakallahu fikum. Dengan terus kita mawas diri, menjaga, barakallahu fikum, upaya yang akan menjadikan kita istiqamah, menyebabkan kita berada di dalam koridor syariat selalu. Jangan sampai kita tinggalkan. Ini namanya upaya pendidikan dan pembentukan ke dalam diri kita sendiri. Karena kita tahu, kita hidup di masa sekarang ini. Orang-orang tua menyadari betapa sangat menakutkan dan mengerikan. Buat diri kita sebagai kedua orang tua. Dan buat anak keturunan kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita sekarang menyaksikan anak-anak kita, kita marah, kita pukul bahkan. Sebagai bentuk penjagaan dan pemeliharaan kita terhadap mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini kita harus bayangkan. Kalau sekiranya kita sudah tidak ada lagi, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melihat, sementara tantangan hidup begitu dahsyat dan mengerikan, siapa yang akan memarahinya lagi? Siapa yang akan mengontrolnya? Siapa yang akan menegurnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat mengerikan kemajuan yang sekarang ini, barakallahu fikum. Walaupun mungkin rumah dikunci dengan rapat, tetapi akan jebol juga, barakallahu fikum. Melalui media massa dan segala macam bentuk perkembangannya. Hancur lebur, barakallahu fikum. Nah, ketika kita menyadari bahwa akan terus terjadi perubahan pada diri kita, dengan kita terus berjaga-jaga, semoga upaya kita melindungi diri kita, istri dan anak kita, abna kaum muslimin, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, tidak ada langkah yang harus kita miliki di dalam hidup. Tidak ada upaya yang harus kita lakukan. Kecuali mencari kekuatan yang dengan kekuatan ini para pendahulu kita yang soleh berhasil dari kehidupan dunia ini. Keluar darinya menjadi para pemenang-pemenang dan orang-orang yang mengisi surganya Allah Jalla Subhanahu. Kekuatan apa yang mereka miliki? Kekuatan mada ya Abdallah? Yang pertama adalah kuwatun ilmiah. Kekuatan ilmu yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Kuwah al-ilmiah. Kekuatan ilmu yang ada pada dirinya. Dia mengerti ini adalah hak. Dia jalani. Dia mengerti kalau ini batil. Dia jauhi. Dan dia tinggalkan. Dia mengerti kalau ini adalah haram. Dia jauhkan diri darinya. Terus barakallahu fikum. Kuwatun ilmiah yang ada pada diri mereka. Tetapi kuwatun ilmiah ini akan bisa dilihat, barakallahu fikum, dalam buahnya. Al-ilmu laisa bikathratir riwayat. Ilmu itu bukan karena banyak menimba. Menguasai ini, menguasai itu, menguasai ini, menguasai itu. Bukan. Dia mampu tahqiq al-hadith. Dia mampu, barakallahu fikum, berbicara dengan bahasa Arab luar biasa fasahah atau yang semisalnya. Ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri kita, barakallahu fikum. Yang mendatangkan rasa takut pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ini kekuatan yang pertama, barakallahu fikum. Maka upaya kita mendidik anak-anak kita, baik di rumah atau di tempat-tempat belajar mereka, kita ajari mereka Al-Quran. Barakallahu fikum, para guru, para mudarrisin, mudarrisat, berupaya mendidik. Ini adalah sesungguhnya penanaman modal kekuatan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan dianggap remeh dan enteng pendidikan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya yakin tidak banyak orang yang akan melirik pendidikan engkau. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan ijazah. Tidak hanya itu saja. Sudah tidak dilirik, lalu banyak yang mencemooh. Sementara kita telah menyadari bahwa keberhasilan itu adalah dari sini dia. Yang akan menjawab tantangan apa yang ada di negeri kita ini. Terlahir dari pendidikan-pendidikan yang seperti ini. Yang berjalan di atas jalan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kekuatan yang kedua, setelah kuwatun ilmiah adalah kuwatun amaliyah. Kekuatan beramal, barakallahu fikum. Menjalankan apa yang kita ketahui dari ilmu. Anda mengerti segenggam ilmu, lalu engkau amalkan, barakallahu fikum. Ada orang yang mengerti dua genggam ilmu, tetapi yang diamalkan baru segenggam. Mana yang lebih baik? Inilah dia kekuatan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kekuatan ini bukan cuma mereka peroleh di saat mereka beribadah dan berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala mereka terjun di medan laga dan berperang. Kekuatan semata-mata miliknya Allah azza wa jalla. Allah yang membantu. Allah yang menganugerahkan. Karena kekuatan ilmu dan amal yang mereka miliki. Alhamdulillah kita sama-sama berupaya dan berusaha mengajak saudara kita kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama, barakallahu fikum, belajar ilmu dan belajar pula mengamalkan. Mengamalkan ilmu, barakallahu fikum, lahiriah dan batiniah kita. Bukankah seluruh amal lahiriah ini ditentukan oleh amal batiniah kita? Keikhlasan kita, tawakalnya kita, kekhusyuannya kita, barakallahu fikum. Khosyah rasa takutnya kita. Oleh karena itu, termasuk dari doa Rasul alaihi salatu wassalam adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Rasul alaihi salatu wassalam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semuanya ini tentunya dengan kita melakukan pembenahan niat dan keikhlasan yang ada pada diri kita. Dan kita barengi semuanya ini dengan sebuah prinsip. Prinsip yang tidak boleh lepas dimanapun kita berada. Prinsip kita hidup bersama kebenaran yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. ketika engkau seorang diri, ketika engkau berduaan, ketika engkau sama keluarga, istri dan anak, ketika engkau hidup bermasyarakat. Junjung dan jadikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Anda siap untuk kembali kapanpun juga kepadanya. Dan untuk kita tidak bersalah, tidak ada jaminannya. Kita selalu akan dirundung kekeliruan dan kesalahan. Namun di saat orang sudah menjadikan prinsip hidupnya, berjalan dengan kebenaran, hidup dengan kebenaran, dimanapun dia berada, walaupun mungkin dia salah dan keliru, di kegelapan malam, ada yang tahu kekeliruan dan kesalahannya, dengan tampak dia menduga, dia dengan tulus dan ikhlas, kembali barakallahu fikum kepada al-haq. Karena sekarang permasalahannya adalah, beda jauh 180 derajat dengan para pendahulu kita yang soleh. Orang yang paling benci, orang yang paling kita tidak sukai, yang paling kita benci di dalam hidup, yang mengerti aib kita, yang mengerti kekurangan kita, barakallahu fikum. Sementara para pendahulu kita yang soleh, mereka itu memuji, berterima kasih kepada orang yang tahu dan memperbaiki, menasihati dia. Namun sekarang kita sebaliknya. Orang yang paling kita benci adalah orang yang paling tahu aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita, rahimani wa rahimakumullah. Ucapan al-imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala terkait dengan masalah pertemanan. Pertemanan itu sekarang hanya sebatas pertemanan duniawi dan kepentingan hidup di dunia. Jarang kemudian untuk membangun pertemanan itu karena cinta, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat ini tidak tertuju kepada kita. Dan kita ingin membuktikan, karena kita tahu nilai cinta kepada saudara kita. Karena barakallahu fikum Allahu Azza wa Jal. Bagaimanapun salahnya, aibnya ada di depan engkau, engkau tetap punya kasrat untuk memperbaiki dia, meluruskan dia, barakallahu fikum. Kalau dia telah bertaubat, Anda tidak akan menghinakan dia. Anda dukung, Anda bantu, Anda segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, melalui majlis ini saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri, terkait masalah amal yang kita akan bawa menghadap Allah. Koreksiannya seperti yang diucapkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Al-muttaqin yang dimaksud di dalam ayat ini, alal qawlil asah, pendapat yang sahih adalah orang yang beramal di atas keikhlasan dan orang yang beramal di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyesuaikan diri di atas tuntunan sangat mudah. Yang paling berat adalah di saat kita mewujudkan amal ini di atas keikhlasan, barakallahu fikum. Karena bila ternodai keikhlasan sedikit saja, jantung pertahanan kita di dalam beramal akan pudar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dibantu secara individu, dibantu istri dan anak kita, dibantu ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, agar mereka selalu ikhlas di dalam membangun amanat dakwah ilallah ya Azza wa Jalla. Kalau engkau berdoa buat saudara engkau, buat teman engkau yang sedang berjuang di atas dakwah ini, engkau doakan keikhlasan buatnya. Fi dhahril ghaibi, di saat engkau tidak ada di depannya, malaikat akan mengatakan walaka mithluhu. Anda akan memperoleh apa yang Anda doakan. Allahu Azza wa Jalla memberikan keutamaan dari doa malaikat. Mendoakan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun dia berada, agar diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, diberikan barakallahu fikum ketulusan dan keikhlasan. Malaikat akan mengatakan kepada kita, walaka mithluhu. Karena teman kita di seberang sana membutuhkan pula doa dari kita, agar mereka diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Apabila tatkala kita mendengar mereka diuji dengan ujian besar, betapa sering doa itu lebih tajam daripada pedang barakallahu fikum. Faya ma'syaral ikhwah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu min babin nasihat, bab nasihat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani. Kita adalah pejuang-pejuang dakwah barakallahu fikum. Kita harus berbuat pertama kali buat diri kita sendiri dan berbuat barakallahu fikum buat kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.